السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقني وإياكم إلى العلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا وإياكم السير على منهاج محمد صلى الله عليه وسلم. إخواني، كنا قد وقفنا في درس الصباح أن مما شرعه الإسلام حفاظا على الأسرة وعلى لبنتها ودوام العشرة الزوجية ودوام الوئام بينهم، الصبر على ما في المرأة من نقص وبعض سوء خلق. وقد ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، أي لا يبغض ولا يعادي زوج زوجته لأجل ما عندها من نقص وخلق سيء. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقد ذكرنا قول النووي رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه لهذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, kepada ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Dan kita juga meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar melimpahkan kepada kita kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Dan semoga Allah azza wa jal memudahkan kita untuk senantiasa berjalan di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku, di akhir pembahasan di pelajaran hari ini, kita telah sampai kepada pembahasan apa yang disyariatkan oleh Islam sebagai bentuk upaya untuk menjaga keluarga, kelanggengan keluarga, dan baiknya hubungan di antara mereka, yaitu hendaknya seorang suami, seorang laki-laki memiliki kesabaran ketika menghadapi apa yang ada pada istrinya berupa naqs, kekurangan, atau sebagian dari akhlak yang kurang baik. Dan telah kita sebutkan dalil dalam masalah ini, yaitu hadis Nabi alaihi salatu wassalam: la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang suami, seorang laki-laki membenci istrinya hanya karena semata-mata kekurangan yang ada pada istrinya, karena sungguh seandainya dia tidak suka dengan sebagian akhlak yang ada pada istrinya, niscaya masih banyak akhlak atau hal-hal yang lain yang dimiliki oleh istrinya yang membuat dia ridha. Dan sudah kita sebutkan juga ucapan al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ucapan Nawawi dalam syarah hadis ini. Beliau mengatakan ketika menyebutkan hadis tersebut, sudah seharusnya bagi seorang untuk dia tidak membenci, yakni seorang suami tidak membenci istrinya hanya karena dia dapatkan pada istrinya sebagian dari akhlak yang dia benci. Karena sesungguhnya meskipun ada sesuatu yang dia tidak suka dari ucapannya barangkali yang kasar atau kurang baik, akan tetapi mungkin istrinya memiliki kelebihan-kelebihan yang lain, memiliki agama, memiliki kecantikan, atau seorang yang menjaga kehormatannya, atau seorang yang memiliki keutamaan atau kelebihan-kelebihan yang lain. Ini dalil dari apa yang telah kita sebutkan dari upaya Islam untuk menjaga kelanggengan dan juga keharmonisan keluarga. ويؤكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الاستمرار في هذا العلاج، وهذا الأمر بالصبر على نقص المرأة وسوء خلقها أو سوء بعض ما يحصل منها من سوء خلق. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا. فاستوصوا بالنساء، فهذا في حجة الوداع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمته ووصاهم بالمرأة، ووصى كل زوج بزوجته أن يستوصي بها خيرا، وأن جبلتها خلقت من عوج. يقول سماحة الإمام العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تعليقا على هذا الحديث: هذا أمر للأزواج والآباء والإخوة وغيرهم أن يستوصوا بالنساء خيرا، وأن يحسنوا إليهن، وأن لا يضربوهن، وأن يعطوهن حقوقهن. وهذا واجب على الرجال من الآباء والإخوة والأزواج أن يتقوا الله في النساء وأن يعطوهن حقوقهن، هذا هو الواجب. ولهذا قال: استوصوا بالنساء خيرا. وينبغي أن لا يمنع من ذلك كونها قد تسيء إلى زوجها أو إلى أقاربها بلسانها أو بغير ذلك، لأنهن خلقن من ضلع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. فمعلوم أن أعلاه ما يلي منبت الضلع، فإن الضلع يكون في اعوجاج، هذا المعروف فيه. فالمعنى أنه لا بد يكون في خلقها شيء من العوج والنقص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشير في هذا الحديث إلى الصبر على ما عند المرأة من نقص وما جبلت عليه من نقص، والصبر على ما يبدر منها من سوء خلق، وذلك الحكمة فيه والغاية منه أن تدوم العشرة بين الزوجين، وأن تستمر الحياة بينهم في وئام وفي تراحم وسكينة بينهم. نعم. Dan Nabi alaihi salatu wassalam menekankan kepada kita semuanya untuk terus berlangsungnya hubungan yang baik antara suami dan istri dengan perintah yang telah kita sebutkan tadi, yaitu sabar. Sabar atas apa yang ada pada istri kita berupa kekurangan atau sebagian akhlak yang kurang, atau yang memunculkan atau yang dimunculkan dari akhlak itu perkara-perkara yang kurang menyenangkan. Di antara perkara yang menunjukkan ditekankannya hal tersebut adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Al-Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda: istausu bin nisa'i khaira. Hendaknya kalian senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, memperhatikan, memberikan wasiat, berbuat baik kepada istri-istri kalian. Karena sesungguhnya mereka, kaum wanita, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah yang paling atasnya. Jika engkau paksa untuk meluruskannya, niscaya tulang rusuk itu akan patah. Namun jika engkau biarkan, maka tulang tersebut akan bengkok. Maka hendaknya kalian berbuat baik dan berwasiat kebaikan kepada kaum wanita. Hadis ini yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam juga pada Haji Wada, ya, memberikan wasiat untuk kita berbuat baik kepada wanita, mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya tabiat kaum wanita diciptakan memiliki kekurangan, memiliki kebengkokan. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu taala, beliau memberikan keterangan tentang hadis ini. Beliau mengatakan, hadis ini berisi perintah bagi para suami, dan juga perintah bagi para bapak, dan perintah bagi saudara laki-laki untuk memperhatikan dan berbuat baik kepada kaum wanita, dan untuk berbuat ihsan kepada mereka, dan untuk tidak memukul mereka, kaum wanita, dan untuk senantiasa memberikan kepada kaum wanita hak-hak mereka. Ini adalah perkara yang wajib, perkara yang wajib atas kaum laki-laki, baik dia seorang bapak atau saudara laki-laki atau para suami, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang diamanahkan kepada mereka berupa kaum wanita, untuk memberikan kepada mereka sekali lagi hak-hak mereka. Inilah yang wajib, inilah yang wajib. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam berkata, istausu bin nisa'i khaira, berbuat baiklah kepada kaum wanita, senantiasa kalian berwasiat berbuat baik kepada kaum wanita. Dan dari hadis ini juga sudah sepantasnya bagi seseorang, bagi kaum laki-laki, untuk mereka tidak menghalangi berbuat baik kepada kaum wanita walaupun mereka memiliki sesuatu yang kurang yang terkadang muncul dari kaum wanita. Terkadang kaum wanita berbuat buruk, ucapan yang kurang baik dengan lisannya atau dengan yang lainnya. Janganlah hal-hal yang seperti itu kemudian menghalangi dia untuk melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk berbuat baik kepada kaum wanita. Karena kaum wanita sekali lagi diciptakan sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, memiliki kebengkokan. Diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Yang paling bengkok adalah bagian atasnya. Dan ini perkara yang ma'ruf, perkara yang kita ketahui bersama, yaitu bengkoknya tulang rusuk. Oleh karena itu, mari kita perhatikan hadis ini yang maknanya, sungguh selalu akan ada pada kaum wanita kekurangan, ada pada kaum wanita kebengkokan, yang ini harus kita fahami, dan dengan itu hendaknya kita sabar dan selalu berbuat baik kepada kaum wanita. Nah. ولما كان الرجل أصبر وأعقل وأحكم وأقوى في تحمل الأمور كما جبله الله عز وجل على ذلك، فقد جعل الله القوامة له على المرأة، وجعل عصمة أمرها بيده بعد الله عز وجل، وجعل أمر الطلاق أو استمرار النكاح بيد الزوج. وهذا من سماحة الإسلام وحكمته البالغة، لأن المرأة تقيس الأمور وتعالج الأمور بعاطفتها، والرجل يعالج الأمور بدينه وعقله وحكمته. فلهذا يقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، أي بما أعطاهم من كمال العقل ورجاحته والنظر للأمور عن حكمة وبصيرة. والمقصد والحكمة والغاية من وراء ذلك استمرار العشرة وانتظام الحياة الزوجية بينهما. Taib. Dan karena kaum laki-laki mereka memiliki kekuatan yang lebih untuk menghadapi berbagai macam problema dalam kehidupan, berbeda dengan kaum wanita. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepemimpinan atas kaum wanita pada pundak-pundak kaum laki-laki. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keselamatan kaum wanita, tentunya sesudah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, di tangan kaum laki-laki. Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan perkara talak, cerai, juga di tangan kaum laki-laki. Dan kalau kita perhatikan perkara ini, sungguh ini merupakan keindahan dari syariat Islam dan kemudahan dari syariat Islam. Berbeda seandainya yang seperti ini diserahkan kepada kaum wanita, yang kebanyakan mereka menyelesaikan problema yang dihadapi semata-mata dengan akal, semata-mata dengan perasaan. Demikian kaum wanita. Adapun kaum laki-laki, mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan agama, dengan akal, ditimbang dengan sempurna, ditimbang dengan baik. Berbeda dengan kaum wanita yang hanya menggunakan perasaannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, yang maknanya, sesungguhnya kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah lebihkan kaum laki-laki, atau sebagian mereka atas sebagian yang lain. Iya, Allah subhanahu wa ta'ala telah melebihkan kaum laki-laki dengan akal, dengan basirah, dengan kuatnya dia untuk menghadapi permasalahan. Dan di antara hikmah kenapa kepemimpinan diberikan kepada kaum laki-laki adalah agar kehidupan berumah tangga dan keindahan kehidupan rumah tangga selalu terwujud, berlangsung, mustamir terus-menerus, dan terus dalam keadaan rahmah, dalam keadaan baik. Nah. Kullu dhalika qad ista'radna fihi ala ba'd ma ja'a bihi asy-syar'u min bayan samahat al-islam fi intizam al-usrah. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية من مراحل تنظيم الأسرة أو المحور الثاني، وهو التربية، تربية الزوج لزوجته، وتربية الزوجين الأب والأم لأولادهم. Nah, demikian tadi pembahasan yang pertama yang terkait dengan terbentuknya keluarga. Pembahasan tentang bagaimana keluarga ini terus dalam keadaan baik. Kemudian kita akan masuk pada bagian yang kedua dari pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang tarbiyah, tentang pendidikan. Yakni pembahasan tentang bagaimana seorang suami mendidik istrinya, dan juga bagaimana suami istri mendidik anak-anaknya. فأولا على الرجل أن يؤدب زوجته ويأمرها بطاعة الله عز وجل ويتابع صلاتها وأداءها لأوامر الله عز وجل وأمرها بالحجاب الشرعي وأمرها بتلاوة القرآن ومعرفة العلم الشرعي ويأمرها وعليه أن يأمرها بتعلم التوحيد والإيمان والواجبات العينية والفرائض العينية التي لا بد لكل مسلم ومسلمة أن يعرفها وأن يتعلمها. فهذا أول حقوق الزوجة على زوجها، وهذا داخل في الأمانة التي أوجب الله على الرجل مراعاتها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وداخل في المسؤولية أيضا كما سيأتي في الحديث، فإن الرجل مسؤول عن أهله وعن ولده وأهل بيته، وأعظم المسؤوليات أن يؤدبهم على أمر الله وأمر رسوله، وأن يعلمهم أحكام الشرع وما أوجب الله عز وجل. فإن صلحت المرأة استدامت الحياة بينهم، وبصلاحها صلاح الأولاد والذرية. نعم. Yang pertama, kewajiban atas kaum laki-laki, suami, adalah mendidik istrinya, yaitu dengan memerintahkan istrinya untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengamati, memperhatikan kesolehan istrinya, dan senantiasa memerintahkan istrinya dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya, dia perintahkan istrinya untuk memakai hijab yang syar'i, memakai hijab penutup aurat yang syar'i, memerintahkan istrinya untuk membaca Al-Quranul Karim, dan memerintahkan istrinya untuk mengetahui ilmu syar'i. Dia ajarkan istrinya ilmu syar'i, memerintahkan juga istrinya dan mengajarkan istrinya untuk mempelajari tauhid, mempelajari iman, dan juga mempelajari faraid, perkara-perkara yang wajib yang sifatnya fardhu ain, yang harus setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya. Dan inilah perkara pertama yang merupakan hak dari seorang istri atas suaminya. Dan ini masuk di antara atau dan ini masuk ke dalam amanah yang wajib untuk ditegakkan oleh kaum laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman memerintahkan kepada kita semuanya, yang maknanya janganlah kalian mengkhianati Allah, dan janganlah kalian mengkhianati Rasul, wa takhunu amanatikum, dan juga jangan kalian mengkhianati amanah-amanah kalian. Dan sungguh istri adalah amanah yang sangat besar. Seorang akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkara yang sangat besar untuk diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kewajiban seorang suami untuk mengajari istrinya perkara agama, mengajari istrinya perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui dari perkara agama. Dan dengan itu pula, dengan agama ini, seorang wanita akan menjadi baik. Dan kalau seorang wanita akan baik atau menjadi baik dengan ilmu agama, akan baik keluarga, dan juga akan baik nantinya keturunan atau anak-anaknya. Walamma kana عدو المسلم الأول هو الشيطان، كان حقا على الولد، كان حقا للولد على أبيه أن يحصنه من الشيطان. وأول أسباب التحصين أنه إذا جامع الرجل زوجته أن يذكر الذكرى الذي بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن به تحصينا للولد من الشيطان. فقد روى البخاري في صحيحه في كتاب النكاح باب ما يقول الرجل إذا أتى أهله، ثم ذكر بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، اللهم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أو قضي ولد لم يضره شيطان أبدا. فهذا الذكر يدل على شفقة ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأن ذكر الله من أعظم أسباب سلامة الأسرة وتحصين الأولاد من عدوهم الشيطان. Kemudian di antara perkara yang juga merupakan kewajiban seorang laki-laki adalah membentengi putra-putrinya atau anak-anaknya dari gangguan syaitan. Dan sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi manusia, musuh yang nyata. Oleh karena itu termasuk hak anak atas orang tua adalah membentengi mereka. Dan di antara perkara yang merupakan sebab terbentenginya anak-anak dari gangguan syaitan, dan ini adalah termasuk awal sebab, adalah ketika seorang suami atau seorang mengumpuli istrinya, mendatangi istrinya, hendaknya dia membaca zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dengan itu biidznillahi azza wajal akan terbentengi anak dari gangguan syaitan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam Kitabun Nikah, bab yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya diucapkan oleh seseorang ketika mengumpuli istrinya. Kemudian menyebutkan sebuah hadis melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Di situ disebutkan hadis yang maknanya seorang ketika mendatangi istrinya kemudian dia membaca doa, bismillah Allahumma janibni syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana, dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami. Kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan anak dari keduanya, maka tidak akan membahayakannya syaitan. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi alaihi salatu wassalam kepada umat ini. Dan sekaligus hadis ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah adalah salah satu sebab selamatnya keluarga dari gangguan-gangguan syaitan. ومن حق الولد على أبيه أن يختار له الاسم الحسن كما يختار له الأم الصالحة، فإن للاسم الحسن أثرا تربويا في حياة الولد، فإن كان حسنا أثر فيه تأثيرا طيبا، وإن كان الاسم سيئا قبيحا أثر فيه تأثيرا سلبيا. ولهذا نوه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهمية اختيار الاسم الحسن، وأشار إلى ذلك بقوله وفعله، فقد قال صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وجاء في حديث آخر وأصدقها الهمام والحارث. وغير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة قبيحة إلى أسماء حسنة، كل ذلك يدل على أهمية الاسم الحسن وأثره في سعادة الأولاد وانتظام نفسياتهم وأثر ذلك في حياتهم. يقول الماوردي رحمه الله: فإذا ولد المولود فإن من أول كراماته له وبره به أن يحليه باسم حسن وكنية لطيفة شريفة، فإن للاسم الحسن موقعا في النفوس مع أول سماعه. نعم. تريد عبارة الموالد؟ Dan di antara hak seorang anak atas bapaknya adalah seorang bapak memilihkan nama yang baik bagi dia. Hendaknya dia memilih nama yang saleh, karena sungguh nama yang baik, nama yang saleh akan memberikan pengaruh pendidikan pada anak dan akan memberikan pengaruh dalam kehidupan seorang anak. Jika nama itu baik, akan memberikan pengaruh yang baik. Namun jika nama itu buruk, maka juga akan memberikan pengaruh yang tidak baik pada anak. Sungguh Nabi alaihi salatu wassalam sangat memperhatikan perkara ini, menunjukkan pentingnya memilih nama yang baik bagi anak. Dan ini telah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan ucapan beliau dan juga dengan perbuatan beliau. Adapun ucapan beliau, maka Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ahabbul asma ilallahi," sebaik-baik atau nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang paling jujurnya adalah Al-Hammam dan Al-Haris. Adapun perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam, beliau telah merubah banyak nama-nama yang tidak baik. Nama-nama yang beliau dapatkan tidak baik, beliau rubah menjadi nama-nama yang baik. Semua itu menunjukkan betapa pentingnya nama yang baik dan pengaruhnya bagi kebahagiaan seorang anak dan baiknya kehidupan dia atau jiwa dia. Berkata Al-Mawardi rahimahullah mengatakan, jika seorang anak dilahirkan, maka sungguh pemuliaan yang pertama kali yang berhak didapatkan oleh seorang anak dan perbuatan baik seorang ayah kepada anaknya adalah menghiasi sang putra dengan nama yang baik atau dengan kunyah yang lembut, yang mulia. Karena sungguh bagi nama yang baik akan memberikan pengaruh pada jiwa, terutama ketika dia pertama kali mendengar nama tersebut. Nah, ثم بعد ذلك على الزوج والزوجة متابعة تربية أولادهم على الدين والصلاة والأخلاق الطيبة وتحذيرهم من المعاصي والفواحش والمنكرات والأخلاق السيئة. فهذا حق الولد على والديه. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فالمسؤولية عظيمة على الوالدين، والأمانة عظيمة عند الله عز وجل. والوالدان يسألان عن أولادهم وعن تربيتهم لهم أو عن إهمالهم لهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. Kemudian sesudah itu merupakan kewajiban bagi bapak dan ibu, yakni suami istri, untuk senantiasa memperhatikan, mengikuti pendidikan anaknya, memperhatikan kondisi anaknya senantiasa setiap waktu. Apakah dia berada di atas agama? Apakah dia berada di atas kesolehan? Diperhatikan senantiasa akhlaknya yang baik. Dan juga senantiasa memperingatkan anaknya dari perbuatan keji, dari kemungkaran-kemungkaran, dan dari akhlak-akhlak yang tidak baik. Dan inilah salah satu hak anak atas kedua orang tuanya. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam sebuah sabdanya, yang maknanya, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka berumur 10 tahun, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka. Ketahuilah dan ingatlah selalu bahwasanya tanggung jawab kita sangatlah besar. Tanggung jawab kedua orang tua atas anak-anaknya sangat besar. Dan amanah ini adalah amanah yang sangat agung di sisi Allah Azza wa Jal. Kedua orang tua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang anak-anaknya, tentang pendidikan anak-anaknya, apakah dia telah melaksanakannya atau justru menyia-nyiakannya. Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda yang maknanya, masing-masing kalian adalah pemimpin, dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpinnya. Sesungguhnya seorang imam adalah pemimpin, dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya, yaitu rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya, bagi istrinya, keluarganya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah atas keluarganya. Seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang apa yang dia pimpin, tentang rumah dan harta suaminya dan anak-anaknya. Demikian pula seorang pembantu adalah pemimpin atau bertanggung jawab atas harta sayyidnya, dan akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian adalah ra'in, pemimpin, dan sungguh masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Azza wa Jal. المرحلة الثالثة والمحور الثالث نتكلم عن باختصار عن المشاكل الأسرية وحلها. ما من تجمع أسري أو غير أسري لابد وأن يحصل بينهم اختلاف في وجهات النظر أو حصول مشاكل بينهم. ولما كانت الأسرة وبقاء أواصرها وتلاحمها أمر في غاية الأهمية لتدوم بينهم المودة والرحمة، ويشتد الأمر أهمية إذا كان بينهم أولاد، فإن تفككها وتفرق الزوجين يؤدي بالتالي إلى ضياع الأولاد وتشتت هذا المجتمع الصغير. فلهذا جعل الشرع حلولا لما يحصل بين الزوجين من مشاكل، وهذه الحلول تنقسم إلى أمرين. أولا حلول مبدئية ذكرها الله في سورة النساء، وثانيا حلول ختامية ذكرها الله في سورة الطلاق وكذلك في سورة البقرة. Kemudian kita masuk kepada bagian yang ketiga dengan ringkas. Kita akan berbicara tentang problema-problema yang ada dan terjadi di tengah keluarga, dan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan ini permasalahan yang sangat penting. Tidak ada sebuah perkumpulan, apakah itu masyarakat atau keluarga, kecuali pasti akan terjadi di tengah-tengah mereka adanya khilaf, adanya perselisihan, adanya muskilah di antara mereka. Dan karena keberadaan sebuah keluarga untuk tetap harmonis dan untuk tetap bersama adalah perkara yang merupakan tujuan dan perkara yang sangat penting. Oleh karena itu, ya, penting bagi kita untuk mempelajari apa yang diajarkan oleh Islam untuk menghadapi masalah yang terjadi di tengah mereka. Karena kalau seandainya permasalahan itu tidak terselesaikan, terlebih jika di tengah keluarga sudah ada anak-anak, maka sungguh yang seperti ini akan menjadikan rusaknya keluarga tersebut, bahkan tersia-siakannya dan terlantarnya anak-anak, dan akan terjadi kekacauan di tengah masyarakat. Kalau kita perhatikan apa yang diajarkan oleh Islam di dalam menyelesaikan permasalahan, problema yang terjadi di tengah keluarga, maka permasalahan tersebut diselesaikan melalui dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan permulaan, tahapan muqaddimah. Tahapan yang pertama ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa. Adapun tahapan yang kedua, yaitu tahapan penutup atau tahapan terakhir, yaitu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq dan juga disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Awalan al-hululul mabda'iyah. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فهذه الآيات بين الله سبحانه وتعالى فيها في حال حصول مشاكل بين الزوج وزوجته أن يتبع هذه الخطوات: الأولى الوعظ والنصح والتذكير لها، يذكرها بحق الله، وأن طاعة الزوج أمر فرضه الله، ويذكرها بالتقوى وبالجنة والنار والنصيحة. فإن لم يحصل منها رجوع بهذا الوعظ يهجرها، والهجر ترك الفراش لا ترك البيت، كما مر معنا في الحديث: واهجروهن في المضاجع، كما قال عز وجل هنا. ثالثا، إذا لم يؤثر فيها الهجر يضربها ضربا غير مبرح، لا يؤذيها ولا يقبح ولا يضرب الوجه. إن لم يحصل فائدة من ذلك ينتقل للأمر الرابع، وهو أن يدخل رجل من أهلها ورجل من أهله ليقربوا وجهات النظر ويصلحوا بينهم. إن الله كان عليما خبيرا، ختم الله بذكر هاتين الصفتين له بما يناسب المقام. فالله هو العليم بحال العباد والخبير بشؤونهم. فهذه حلول مبدئية في حصول المشاكل بين الزوجين. نعم. Kita akan masuk kepada tahap penyelesaian yang pertama. Tahap ini Allah sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34 dan ke-35. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika terjadi permasalahan, muskilah di antara suami dan istri, hendaknya dia melakukan tahapan-tahapan berikut ini. Tahapan yang pertama adalah memberikan peringatan kepada istri, memberikan nasihat kepadanya, mengingatkan dia hak-hak Allah Subhanahu wa taala, hak-hak suami atas istri. Mengingatkan kepada istri bahwasanya taat kepada suami adalah apa yang Allah perintahkan. Mengingatkan dia untuk bertakwa kepada Allah, mengingatkan sorga, mengingatkan neraka. Semoga dengan itu dia akan sadar dari kedurhakaannya kepada suami. Namun seandainya tahap yang pertama ini tidak tercapai hasil, maka syariat mengajarkan untuk berpindah kepada tahapan berikutnya, yaitu hajar, menghajar istri, meninggalkan istri. Yang dimaksud dengan meninggalkan istri adalah meninggalkan dia di tempat tidurnya, tidak menghubunginya. Bukan yang dimaksud adalah meninggalkan rumah, ditinggalkan istrinya, tetapi ditinggalkan istri dalam tempat tidurnya. Semoga dengan itu dia akan kembali. Namun seandainya tidak, maka berpindah kepada tahapan yang ketiga, diizinkan oleh syariat untuk memukul istrinya. Tetapi pukulan yang dimaksud adalah dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti, pukulan yang tidak melukai, pukulan yang tidak membahayakan. Tidak boleh memukul wajah, tidak boleh pula memburukkan wajahnya. Semoga dengan ini juga dia akan kembali kepada kebaikan. Namun seandainya tahapan yang ketiga ini belum lagi memberikan hasil, maka syariat mengajarkan kita untuk masuk kepada tahapan yang keempat, marhalah yang keempat, yaitu memasukkan pihak ketiga dengan mengutus seorang yang hakim, yang bijaksana dari keluarga wanita ini, dan juga dari keluarga laki-laki, dari keluarga suami dan dari keluarga istri, dengan maksud untuk mendekatkan pemahaman, untuk mendekatkan keduanya sehingga memahami permasalahan dengan baik dan kembali lagi bersatu, terjadi islah sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat ini. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha kana aliman khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, mengetahui keadaan hamba-hambanya. Yang seperti ini hendaknya menjadikan kita untuk berusaha menempuh apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tahapan yang pertama ya, dari penyelesaian permasalahan zaujiyah yang terdiri dari empat langkah sebagaimana disebutkan dalam ayat An-Nisa. Nah. Fa idza hadhihi al-marhala fi al-hulul al-mabda'iyyah lam ta'ti bi natijah wa wasala al-amru ila طريق شبه مغلق فينتقل بعد ذلك إلى الحلول الختامية وهي موضوع الطلاق. والطلاق هو في الحقيقة فيه رحمة وحكمة شرعية. والطلاق في الحقيقة هو علاج ختامي قد ينفع المرأة إذا طلقت. ولهذا جعل الله الطلاق على مراحل، فلا يجعل الرجل الطلاق دفعة واحدة يطلق ثلاثا، وهذا محرم، وهو طلاق بدعي أن يطلق الرجل ثلاثا مرة واحدة ودفعة واحدة، وإنما يطلق طلقة واحدة وتبقى المرأة عنده في عدتها. ولا يجوز أن يخرجها أو تخرج من البيت، ولها أن تتكشف أمامه في وقت العدة التي هي ثلاثة قروء، ثلاثة أشهر أو ثلاث حيض، ثلاث طهور. إلا الجماع لا يجامعها. فهذه العدة التي شرعها الله كانت الحكمة منها لعل يحصل بينهم شفقة ورحمة، فيعود الرجل ويرجع زوجته. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Kemudian ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah rahiman rahimakumullah. Seandainya tahapan yang pertama dengan langkah-langkah tadi tidak memberikan hasil atau mengantarkan kepada perkara yang mungkin bisa dikatakan tertutup jalan-jalan, maka syariat memerintahkan kita untuk atau mengajarkan kita penyelesaian yang terakhir, yaitu at-talaq. Sesungguhnya talaq, ya, rahmah, fihi rahmah, di dalamnya ada rahmah dan juga ada hikmah yang sangat banyak. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan talak atau perceraian sebagai obat penutup atau penyelesaian yang terakhir yang mungkin memberikan manfaat bagi seorang wanita. Jika ditalak, dia akan kembali, dia akan kembali lagi menjadi lurus. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan talak dua kali. Yakni talak yang kemudian seorang wanita masih mungkin kembali bersama dengan suaminya. Artinya, talak ini fihi rahmah, ada hikmah. Dan perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas kaum laki-laki, menceraikan istrinya tiga kali dalam satu majelis. Menceraikan langsung tiga kali, sekali cerai. Ini adalah talak yang muharram dan ini adalah talak yang juga bid'ah. Tetapi seorang suami ketika memang harus menempuh jalan talak atau cerai, dia mencerai istrinya dengan satu kali ceraian. Dan ketika seorang wanita telah dicerai, sang wanita tetap berada di sisi suaminya, di rumahnya. Tidak boleh bagi suami mengeluarkan dia dari rumahnya, tidak boleh pula bagi wanita ini untuk keluar dari rumahnya selama masa iddah. Selama masa iddah, salasat quru, salasat asyhur, tiga bulan atau tiga kali suci. Dan selama wanita ini berada di rumah suaminya, boleh terlihat wajahnya, boleh terlihat auratnya. Yang tidak diperbolehkan hanyalah jima. Barangkali ketika sang istri yang telah dicerai tadi masih berada di rumah suaminya selama masa iddah, muncul kasih sayang, muncul rasa kasihan, atau muncul kesadaran dari sang wanita sehingga kembali lagi, rujuk dan menjadi kembali keluarga yang baik, menjadi keluarga yang syaid, yang berbahagia. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Baqarah terkait dengan talak, at-talaku marratan, sesungguhnya talak itu dua kali, dengan maksud agar seorang diharapkan bisa kembali, seorang istri bisa menjadi baik setelah ditalak atau dicerai oleh suaminya. Nah. Fa in talaqaha at-talaq al-awwal fa innaha tabqa 'indahu fi 'iddatiha kama qala 'azza wa jalla wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru kama fi surah al-Baqarah wa la yajuzu للرجل أن يطلق زوجته في حالتين. الحالة الأولى في طهر جامعها فيه فلا يجوز، فإن أراد أن يطلقها فإن طهرت من حيضها فعند ذلك إن أراد أن يطلقها يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. الحالة الثانية في حال الحيض، لا يجوز وقوع، لا يجوز أن يطلق الرجل زوجته في حال الحيض. وكما أسلفنا فإن المرأة تبقى في بيت زوجها، ونهى الله الزوج أن يخرج زوجته من بيتها، ونهى المطلقة أن تخرج من بيتها، بل تبقى في بيت زوجها مدة العدة ولا تحتجب عنه، بل يراها وتراه إلا الجماع، وذلك ليشفق بعضهم على بعض ويحن بعضهم على بعض ويرحم بعضهم بعض فيرجعون إلى بعض ويتسامحون إن أراد الله بينهم رجوعا، وهذا من رحمة الله عز وجل. وهذا ما ذكره الله عز وجل في سورة الطلاق، نذكرها بعد الترجمة. نعم. Seandainya seorang suami telah menceraikan istrinya, cerai yang pertama, maka sekali lagi sang istri tetap berada di rumah suaminya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Kemudian perlu diketahui bahwasanya bagi seorang laki-laki tidak boleh mencerai istrinya dalam dua keadaan. Yang pertama adalah dalam keadaan wanita atau istrinya suci yang dia telah menjimainya atau telah mengumpulinya. Seorang istri yang telah dijimainya dan dia dalam keadaan suci, tidak boleh bagi dia untuk menceraikannya. Jika dia akan menceraikannya, maka hendaknya dia menceraikan istrinya dalam keadaan suci yang dia tidak menjimainya. Dalam keadaan suci dan dia tidak menjimainya. Kemudian yang kedua, keadaan yang kedua yang dilarang bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya adalah ketika istrinya dalam keadaan haid. Dalam keadaan haid, datang bulan. Inilah dua keadaan yang tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki mencerai istrinya. Dan sebagaimana telah kita sebutkan tadi di depan, sesungguhnya seorang wanita yang telah dicerai tetap berada di rumah suaminya. Dan Allah melarang bagi wanita ini untuk keluar dari rumah suaminya, dan juga dilarang bagi seorang suami untuk mengusir atau mengeluarkan istrinya dari rumahnya. Di dalam rumah suaminya, seorang wanita tidak berhijab, tetap melihatnya. Sang suami melihat istri yang telah dia cerai, dan istri juga melihat suaminya, boleh melihatnya. Yang tidak diperbolehkan adalah al-jima. Barangkali dengan itu akan muncul kasih sayang, dengan itu akan muncul rasa kasihan, bisa jadi dengan itu muncul rahmah, yang dengan sebab itu mereka saling memaafkan, dan kemudian akan kembali mereka bersatu dalam sebuah keluarga. Inilah salah satu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang Allah sebutkan di dalam surah At-Talaq yang akan kita sebutkan insyaallah. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فهذه الآيات يبين الله سبحانه وتعالى فيه حكمته العظيمة في مشروعية الطلاق وأحكام الطلاق، وأن من يتق الله في متابعة حدود الله ومراقبة الله وعدم الظلم أن الله يجعل له مخرجا من مشاكله ومن أموره ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يظن ومن حيث لا يشعر، وأن من يتوكل على الله فالله كفيله يسدده ويقويه. فهذه الآيات تبين سماحة الإسلام في بقاء الأسرة، وأن الله من حكمته شرع هذه التشريعات لبقاء سعادة الأسرة وانتظام حياتهم. فإن طلق الرجل المرة الأولى وراجع زوجته ثم طلقها مرة أخرى وبقيت في عدتها مرة أخرى وراجعها فهذان طلقتان، فيهما الرجعة. وهذه الفسحة التي أعطاها الله عز وجل للزوجين دلالة على حكمته ورحمته، فإن طلقها مرة ثالثة فلا رجعة فيها حتى تنكح زوجا غيره. كل ذلك دلالة على رحمة الله وحكمة الله. وبهذا نختم درسنا ومحاضراتنا، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hukum-hukum talak di dalam surah Talak, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah." Wahai Nabi, jika engkau mentalak istri-istrimu, maka talaklah mereka di iddah mereka, di masa iddah mereka, dan hitunglah iddah. Al-ayah disebutkan di sini di dalam surah At-Talaq, hukum Allah Subhanahu wa taala tentang talak. Dan disebutkan juga hikmah yang sangat besar disyariatkannya talak. Dan disebutkan dalam surat ini atau ayat ini, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan hukum-hukum talak yang disebutkan dalam ayat-ayat tersebut, dan dia berusaha menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, sungguh niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan untuk dia jalan keluar dan akan memberikan untuk dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Intinya, ayat-ayat yang Allah sebutkan tentang talak menunjukkan betapa mudahnya syariat Islam, betapa indahnya syariat Islam yang berusaha menjaga keutuhan, keharmonisan sebuah keluarga. Seorang laki-laki ketika menceraikan istrinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung iddah. Selama masa iddah, wanita sebagaimana disebutkan dalam ayat ini tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya. Tidak boleh dikeluarkan dari rumahnya, tidak boleh pula bagi dia untuk keluar kecuali dengan sebab fahisyah mubayyinah, dengan sebab perbuatan fahisyah yang jelas. Ketika di masa iddah ini kembali menjadi istrinya, rujuk, maka ini dihitung sebagai talak yang pertama. Kemudian seandainya dia ditalak atau seorang suami mentalak yang kedua, maka dia juga menghitung masa iddahnya. Seandainya dalam masa iddah itu kembali atau rujuk, maka ini adalah talak yang kedua. Dua talak inilah talak yang masih memungkinkan bagi seorang suami untuk rujuk kepada istrinya di masa iddah. Adapun seandainya seorang suami menceraikan istrinya cerai yang ketiga, maka sungguh setelah itu tidak boleh lagi untuk menjadi suami istri kecuali setelah istrinya ini menikah dengan laki-laki yang lain. Hukum terkait dengan talak ini, adanya talak yang pertama, adanya talak yang kedua, memberikan kesempatan bagi suami istri untuk kembali lagi membangun kehidupan yang baik, membangun kehidupan berkeluarga. Dan ini salah satu sekali lagi rahmat dan juga keindahan agama Islam. Dengan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita tutup pelajaran kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwani, أختم هذه المحاضرات التي ألقيتها وألقاها إخواننا المشايخ قبلي بالوصية بتقوى الله عز وجل أولا، وثانيا بتحقيق التوحيد والإيمان الصادق، وثالثا بالتفقه في الدين، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورابعها التمسك بالسنة، وخامسها التمسك بمنهج السلف وبهذه الدعوة السلفية الصحيحة التي مبناها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وسادسها الاجتماع والاعتصام وعدم التفرق، وسابعها الالتفاف حول ولاة أمركم. كل هذه النصائح قد بينها الله في كتابه وبينها نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. وإن من المناصحة لولي الأمر الحذر من فكر الخوارج الذين يسفكون الدماء ويكفرون المسلمين ويخرجون على ولي الأمر، فهؤلاء شر على الأمة وفساد عريض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصيتي لكم، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Sebagai penutup, sebagai wasiat dari beliau hafizahullah atas apa yang telah beliau sampaikan sebelumnya dan juga para masyayikh menyampaikan di sini, ada beberapa wasiat penting. Yang pertama adalah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, untuk terus berusaha menegakkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Menegakkan iman yang jujur, iman yang benar. Kemudian yang ketiga, untuk bersemangat di dalam tafaqquh fid din, menuntut ilmu. Karena sungguh siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Kemudian yang keempat, untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kelima, pesan beliau untuk kita semuanya berpegang teguh dengan manhaj salaf, jalannya salaf. Berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang dibangun di atas Alkitab, dibangun di atas as-sunnah, sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma kana alaihi salaf, dan apa yang telah dilalui oleh salaf. Kemudian wasiat berikutnya yang keenam adalah untuk bersatu al-ijtima', berpegang dengan kalimat Allah, dengan tali Allah, dan tidak bercerai-berai. Kemudian yang ketujuh, untuk senantiasa bersama dengan waliul amr, pemerintah, untuk taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Semua ini adalah wasiat yang telah disebutkan dalam Al-Quranul Karim salatu wassalam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadis yang menunjukkan tentang disyaratkannya ini semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya kemudahan untuk menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ini sebagai penutup wasiat dari beliau hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.